Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yaqulu rabbuna jalla jalaluhu fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya atas kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ta'ala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, secara lebih khusus nikmat hidayah yang Allah tanamkan ke dalam hati kita, adanya rasa cinta kepada ilmu agama dan majalisul ilm, di mana kita hidup di masa-masa yang penuh dengan ujian, masa-masa yang menjadikan hati manusia di atas kelalaian, masa-masa yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan yang namanya kematian kadangkala datang sekonyong-konyong tanpa adanya persiapan. Maka alhamdulillah kita berharap kepada Allah ta'ala, semoga dengan senantiasa kita berusaha istiqamah, mulazamah, senantiasa mengikat hati kita dengan ilmu agama dan duduk bersama orang-orang yang cinta pada ilmu agama, mempelajarinya, mengamalkannya serta mendakwakannya, semoga menjadi sebab untuk kita dimatikan di atas istiqomah. Karena itulah hakikat kemenangan dalam kehidupan dan kemuliaan karomah, sebagaimana dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah: min a'zamil karamah an yamutal insan alal istiqamah. Di antara yakni karamah, kemuliaan yang Allah anugerahkan yang paling agung, adalah seorang mati di atas sifat istiqamah, di atas sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang sudah masuk pada salah malam yang keempat daripada Dzulqa'dah kurang lebih 6. Yang ini merupakan salah satu bulan daripada bulan-bulan haram yang mulia, bakal merupakan awal daripada bulan haram yang Allah haramkan padanya kezaliman, yang Allah haramkan padanya pembunuhan, yang Allah haramkan padanya peperangan. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36: inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum ذلك دين القيم لا تظلموا فيهن أنفسكم Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan inna iddata syuhur, sesungguhnya hitungan bilangan bulan di sisi Allah dalam putaran satu tahun adalah isna asyara syahron fi kitabillah, yakni 12 bulan yang Allah tetapkan dalam kitabnya, kitab Allah ta'ala. Yawma khalaqas samawati wal arda, yang Allah tetapkan sejak hari penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, maka diantara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan-bulan haram, bulan suci, bulan yang Allah muliakan, disucikan dari peperangan, disucikan dari pembunuhan. Allah katakan zalika dinul qayyim, itulah agama Allah yang lurus, supaya kita bertauhid, senantiasa mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah dan memurnikan persembahan hanyalah untuknya. La tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian di dalam bulan-bulan haram tersebut mendzalimi diri-diri kalian sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk bisa meningkatkan ketakwaan dan menjaga diri kita dari terjatuh kepada kemaksiatan dan kezaliman, terkhusus di bulan-bulan ini dan bulan-bulan yang ada daripada bulan putaran tahunan yang Allah jadikan namanya waktu merupakan keuntungan dan kerugian bagi manusia. Para hadirin sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita masih meneruskan pelajaran kita berkaitan dengan salatu tatawwu, salat-salat sunnah. Dan kita masuk kepada beberapa rincian-rincian salat sunnah tersebut. Kita masuk pada poin yang berikutnya, yakni poin yang ke-127. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, berkata al-Imam Sa'di rahimahullah, salatul witr, salat witir. Al-witru huwa diddu syafa', yang namanya witir itu adalah lawan dari yang genap. Berarti salat witir salat yang jumlahnya ganjil. Apa hukum salat witir ini? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun menurut jumhur ulama, salatul witri sunnatun muakkadatun. Salat witir adalah salat yang hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dawaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi hadaran wa safara. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mudawamah, terus-menerus continue menjaga salat witir ini, baik hadaran di waktu sedang mukim di rumahnya, wa safaran ataupun sedang melakukan safar, perjalanan jauh. Wahasan nasa alaihi, dan beliau sangat menghasung manusia untuk melakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salat witir adalah salat sebagaimana namanya, yaitu barakallahu fikum, salat yang jumlahnya ganjil. Salat yang jumlahnya ganjil barakallahu fikum, itulah salat witir, lawan daripada yang genap. Salat witir ini terjadi khilaf di kalangan para ulama mengenai hukumnya. Maka hukum salat witir adalah yang rajih menurut jumhur ulama, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. di mana datang riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan ausani khalili bisalas, khalilku khalil yani hullah, dari kata hullah. Ini kalau di dalam bahasa Arab yang namanya cinta itu darajat, bertingkat-tingkat. Derajat kecintaan yang paling tinggi adalah khullah. Yani khullah, ada di bawahnya 8 tingkatan. Kalau mahabbah yang akhirnya orang yang dicintai adalah namanya habib, itu tingkatan kesekian. Di bawah khullah, jauh di bawah khullah. Allah memilih dari hambanya khalil, yaitu orang-orang yang disayangi dan dicintai Allah. Allah menjadikan khalilullah dua manusia, Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kedua khalilanillahi ta'ala, keduanya khalilullah, manusia yang dikasih dan disayang, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya sebagaimana Dia Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Kata beliau, kalaulah seandainya yakni Allah membolehkan untuk manusia, law anni attakhidhu khalilan, kalau seandainya Allah ataupun aku ingin menjadikan khalil, ada orang yang aku cintai, maka aku akan jadikan Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang aku cintai. Naam. Syahid di sini beliau khalilullah. Maka Abu Hurairah mengatakan ausani khalili, khalil kekasihku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku bisalas, dengan tiga perkara. Menyebutkan di antara tiga perkara wasiat beliau, wa alla an anam qabla an utira, supaya aku tidak tidur sebelum salat witir. Berarti salat witir termasuk wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Qala al-imamu Ahmad, berkata Imam Ahmad, beliau diantara ulama atau a'immah yang memandang wajibnya sholat witir. Beliau mengatakan, man taraka witron lam tuqbal syahadatuh. Orang yang meninggalkan witir, ini tidak diterima persaksiannya. Karena beliau termasuk ulama yang memandang sholat witir itu wajib. Namun yang rajih adalah sunnah muakkadah, sebagai jumhur ulama. Apa yang menguatkan sholat witir itu sunnah muakkadah? Dikarenakan yang pertama, tidak adanya perintah yang mulzam yang mengharuskan kita sholat witir. Na barakallahu fikum. Dan demikian pula, hanyalah ada di sana hasungan anjuran serta keutamaan. Di antara keutamaan witir, innallaha witra yuhibbul witr, sesungguhnya Allah itu witir, ganjil, dan mencintai bilangan ganjil. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Datang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ini dibawa oleh para ulama hanyalah sekedar irsyad, sekedar bimbingan arahan, bukan perintah yang harus. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, ya ayuh ya ahlal qur'ani autaru fa innallaha witrun la yuhibbul witra. Wahai ahlul qur'an, siapa ahlul qur'an? Para pembaca Quran, penghafal Quran, orang yang mengamal Quran. Maka antum para tulabul ilmi, para santri yang menghafal Quran di tempat ini, masuk dalam seruan ini insyaAllah. Dengarkan seruan beliau. Ya ahlal Quran, autaru, salat witirlah kalian. Ya. Salat witir. Nah. Gimana kalau antum orang yang semangat? Boleh antum dalam satu rakaat membaca satu juz, ya. Ya, karena salat witir salat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari didapatkan sedang melakukan sholat malam, maka Hudzaifah sholat di belakang beliau menjadi makmum. Maka Nabi membaca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin, terus panjang. Hudzaifah di hatinya kok enggak ruku-ruku ya, oh mungkin mau ayat ke 100 ruku. Ternyata sudah ayat 100 terus, wah kayaknya mau dikhotamkan nih Al-Baqarah. Sudah selesai, baca surat An-Nisa. Subhanallah ya. Sampai kurang lebih 4 surat panjang dalam satu rakaat. Subhanallah. Sampai dia mengatakan, sampai-sampai aku ingin berbuat jahat kepada Nabi. Apa kira-kira berbuat jahat maknanya? Aku tinggalkan Nabi sholat sendirian. Ya. Karena panjang banget lah ini. Nah, ini Nabi ya. Ini. Jadi Masya Allah. Jadi kalau antum hufat yang ingin murojaah, lah ini kesempatan antum sudah. Malam bangun, murojaah asal tidak mengganggu kegiatan manfaat antum di siang hari. Ya, siang hari daras ngantuk. Kenapa? Tadi malam salat witir ustaz. Ah, ini enggak bagus, ya. Sehingga karena Abu Hurairah termasuk hufat. Kenapa Abu Hurairah di sini diwasiatin Nabi? Beliau ashab min ashabis suffah. Salah satu sahabat Nabi dari ashabus suffah. Itu sahabat yang datang ingin belajar kepada Nabi mulazamah dengan beliau, sehingga akhirnya beliau tempatkan di tempat di belakang Masjid Nabawi. Tempatnya khusus, ya kalau antum sekarang istilah asrama mungkin ya, mendekati. Di situ tinggal di masjid, makan apa adanya dan seterusnya. Kadangkala beliau kelaparan. Nah, sabar dalam belajar. Nah, ini perjuangan seorang thalibul ilmi. Lihatlah Abu Hurairah, kelaparan, mengalami lupa, ngadu kepada Nabi, ya sudah, Nabi gelar apa namanya jubah beliau, duduk di atas jubahku, engkau tidak akan lupa. Ini tabarruk dengan bekasnya Nabi boleh, selain Nabi tidak boleh, ya. Nah, ini kisah Abu Hurairah panjang banyak, ya. Akhirnya beliau menjadi hufat min hufati sahabat, nah, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, ini beliau termasuk di antara sahabat yang susah tidur, atau kalau tidur ini agak malam, sehingga akhirnya apa, bangunnya berat kalau di sepertiga malam akhir. Maka wasiat Nabi sesuai, beliau menyatakan ausani khalili, khalilku berwasiat kepadaku an utiro qobla an anam, yakni untuk melakukan witir sebelum tidur. Nah, tidak disebutkan kaifiahnya berapa rakaat dan seterusnya, namun boleh panjang, boleh panjang. Nah, itulah di antara anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala rahimahullahu taala dawaman nabiyyu, nampar berikutnya, poin berikutnya. Wa qalluhu raqatan wa aktsaruhu ihda asyratan. Yakni jumlah rakaat witir, salat witir ini memiliki beberapa penamaan. Disebut salat witir karena itu jumlahnya ganjil. Wahiyah solatul lail atau qiyamul lail, disebut juga qiyamul lail atau solat malam karena dilakukannya di malam hari. Nam, apabila dilakukan dengan bersungguh-sungguh, dia melakukan setelah tidur, terutama seperti ke malam terakhir, maka disebut tahajjud. Karena sungguh. Fa minal laili fatahajjada nafilatan lak, maka diantara bagian malam maka hendaknya engkau melakukan tahajud, bangun sungguh-sungguh untuk sholat witir di malam hari sebagai nafilah, sholat pahala tambahan bagi kalian. Nah, barakallahu fikum. Ini demikian. Di dalam hadis disebutkan minal laili qad autara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kulliha fi awalihi wa awsatihi wa yaj'alu akhirahu witran. Naam. Dan di malam hari, dari bagian malam, Nabi pernah melakukan witir semuanya. Pernah di awalnya, pernah di tengahnya, dan di akhirnya adalah witir, yakni sepertiga malam terakhir. Nah, ini disebut sholat witir karena ditutup dengan bilangan ganjil. Nah, berarti ya tahajud, ya maknanya witir karena diartikan dengan hanya saja kalau antum bangunnya malam, berarti sungguh-sungguh tahajud. Nah, ini. Sehingga di sini berarti kalau begitu waktu sholat witir ini kapan? Nah, atau di sini jumlah rakaatnya wa qalluhu rakaatan, paling minimnya satu rakaat. Satu rakaat diniatkan witir. Nah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalau engkau takut, fa in khasyi ahadukum subha, kalau engkau takut tidak tersisa waktu atau sudah mepet sekali waktu subuh karena akhirnya ini, maka cukup satu rakaat. Berarti menunjukkan minimalnya satu rakaat. Allahu akbar. Seperti biasa, kemudian satu rakaat tahiyat akhir salam. Ini minimalnya. Wa aktsaruhu, dan paling banyaknya disebutkan di sini beliau ihda asyrata, yakni 11 rakaat. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah paling banyaknya 11 rakaat, yakni dari riwayat-riwayat yang ada. Nah, barakallahu fikum ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Salat witir minimalnya berapa? Satu rakaat. Sehingga antum sebelum tidur misalnya, ah, saya mau witir sebelum tidur satu rakaat, boleh? Boleh. Paling banyak 11 rakaat, boleh. Naam. Diterangkan para ulama, al-witru aqalluhu raka'atan wahidatan. Salat witir ini minimalnya satu rakaat. Li hadis Ibnu Umar wa Ibnu Abbasin marfu'an radhiyallahu anhum. Berdasarkan hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum yang marfu' sampai kepada Nabi. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, al-witru raka'atan min akhiril lail. Witir itu satu rakaat di akhir malam. Naam. Wali hadis Ibnu Umar al-Madhi, dan berdasarkan hadis Ibnu Umar, shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Maka beliau salat witir satu rakaat. Naam, dia jadikan witir baginya dengan apa yang telah dia lakukan salat. Naam, barakallahu fikum. Dari sini terjadi khilaf di kalangan sebagian ulama. Mereka membedakan sholat taraweh dan sholat witir. Namun hakikatnya itu satu. Nah, karena boleh dinamakan witir, diakhiri dengan witir. Nah, dari sini sholat lail dan sholat witir hiya-hiya, yaitu itu. Nah, sebenarnya mengatakan enggak, sholat lail itu masna-masna. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat, tidak terbatas. Yang penting diakhiri witir, kata mereka. Naam, khilaf para ulama. Khilaful afham. Naam. Ini tidak dibahas secara lebih mendalam, namun terjadi khilaf di sana, naam, para ulama. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, yajuzul witru bisalas rokaat, boleh witir dengan jumlah 3 rokaat. Minimal berapa? 1 rokaat. Lah kalau 3 rokaat, naam, maka bagaimana? Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an falatas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an falatas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salasa. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat, salat malam. Jangan kau tanya panjang dan bagusnya. Tadi satu rakaat saja kata Hudzaifah berapa? Panjang banget ya. Nah ini. Jadi terbayang, oh pantesan ya, Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat Nabi sholat malam menegur, sampai bengkak-bengkak kaki Anda wahai Nabi. Terbayang ya. Sudah. Kita aja coba di sini satu rakaat satu juz kemeng enggak kira-kira? Ya sudah ya. Ini sudah berapa juz itu ya? Ajza ya ini. Dan Nabi demikian. Ya, artinya masyaallah ya. Dijawabkan diriwayatkan di beberapa manaqib sahabat diantaranya Umar, ya diantaranya Utsman bin Affan. Beliau mengkhatamkan Al-Qur'an mushaf dalam satu malam. Kayak apa sholatnya ya? Nah, diterangkan para ulama, kok bisa ya? Bukan hak akal. Bukan hak akal. Jangan kita enggak mungkin. Wong kita jangan. Kata para ulama, itulah barokah yang diberikan kepada orang-orang mulia. Ahlul fadl diberikan barokah yang banyak, barokah waktu, barokah seterusnya. Tentunya dengan tadabbur mereka, dengan tadabbur meresapi, membaca ayat tersebut, ya. Bukan sekedar nah, tidak ya. Namun tentunya dengan tadabbur. Nah, ini subhanallah ya. Para ulama begitu atau para sahabat salafun saleh orang-orang yang rajin ibadah juga. Nah, di samping ilmu mereka kedepankan juga ibadah mereka kuat. Nah, lah salat witir boleh 3 rakaat. Dengan dalil hadis Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana caranya kalau 3 rakaat? Maka diterangkan para ulama kaifiyahnya ada 2, yaitu dengan dia yusalli rakaataini tsumma yusallim, dia salat 2 rakaat, ya juzu hadis salas bitaslimaini bitaslimataini, yakni boleh dalam 3 rakaat ini dengan 2 salam. Yang pertama yusalli rakaataini summa yusallim, salat 2 rakaat kemudian salam, summa yusalli rakaatan wahidatan, kemudian salat 1 rakaat salam. Nah itu boleh berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa tajuzu sardan bitasyahudin wahidin wa salamin wahid. Dan boleh pula 3 rakaat langsung dengan 1 kali tasyahud, 1 kali salam. Yang tidak boleh adalah dengan 2 tasyahud dalam dan 1 salam. Karena ini tushbihu sholatal maghrib, menyerupai sholat maghrib. Jadi boleh 2 rakaat salam, 1 rakaat salam dengan 2 kali salam. Boleh 3 rakaat langsung salam. Nah, difahami ini kalau 3 rakaat. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah ta'ala wa yajuzul witru bis sab' raka'atin wa bi khams. Boleh pula salat witir 7 rakaat dan 5 rakaat. La yajlisu illa fi akhiriha. Dengan cara tadi mirip, yaitu boleh 7 rakaat, boleh 5 rakaat, tidaklah duduk kecuali di akhirnya. Jadi tidak duduk kecuali dia di akhirnya. Subhanallah. Ini gimana ini ya? 5 rakaat Allahu Akbar. 1 Allahu Akbar, 2 Allahu Akbar, 3 Allahu Akbar, 4 Allahu Akbar, 5 kemudian tasyahud. Kemudian salam. Dan ini datang dalam beberapa sifat ya. Ini barakallahu fikum dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim di nomor hadis 7337. Beliau Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rakaat. Rasulullah salat malam 13 rakaat. Naam. Bagaimana itu? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai berapa? Sampai 8. Sampai berapa? 8. Kemudian yutiru min dalika bi khams, witirnya 5 rakaat. Berarti 8 tambah 5 berapa? 13 ya. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Dalam witir yang 5 tadi tidaklah duduk kecuali di akhirnya. Berarti 5 rakaat sardan terus ya. Ini barakallahu fikum. Adapun yang 7 rakaat datang dalam hadis Ummi Salamah. Siapa Ummu Salamah? Siapa Ummu Salamah? Siapa Aisyah radhiyallahu anhuma? Hah? Siapa Ummu Salamah? Hah? Istri Nabi, ya. Ibunda kaum mukminin, Aisyah istri Nabi, ibunda kaum mukminin. Bagaimana ini? Ini menunjukkan faedah pertama bait beliau, rumah beliau baitul ilm, rumah ilmu. Kenapa? Karena para istri-istri beliau ummahatul mukminin meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang kedua, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga melakukan ibadah di rumahnya. Terlebih khusus salat sunnah. Karena beliau mengatakan adalah salat salatul mar'i fi buyutiha afdal min illal maktubah, yaitu salat di rumah itu lebih afdal kecuali salat wajib bagi laki-laki. Nah, kalau salat wajib salatnya di masjid, salat sunnah afdalnya di rumah. Nah, beliau melakukan salat witir, ini salat wajib atau sunnah? Sunnah, di rumahnya. Dilihat oleh keluarganya sehingga meriwayatkan. Nah, di sini sehingga marilah kita mulai menjadikan rumah kita disinari dengan ibadah. Nah, sebagaimana itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kubur. Yang maknanya tidak dipakai untuk membaca Al-Qur'an, tidak digunakan untuk sholat, ya terutama ya ini kalau laki-laki tentunya sholat sunnah. Nah, ini termasuk antum. Saat saya di sini kan di asrama, ya sudah di asrama antum untuk sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Witir misalnya sebelum tidur. Lebih-lebih kalau yang walhamdulillah kasurnya, nah mujurnya gini ya, ya sudah gulung dulu, sholat dulu, gelar tidur, nikmat enggak? Nikmat, ya sudah ya. Antum sinari tempat antum. Nah ini masya Allah ya, ya sudah. Kalau yang utara, apa namanya, selatan, bagaimana kepalanya di utara? Ya enggak apa-apa, dia bisa mengamalkan tidur, posisi tidur yang lebih afdol, yaitu menjadikan berbaling di atas rusuk menghadap kiblat. Ya, oh sudah, masing-masing ada kebaikan. Nah, masing-masing ada kebaikan. Barakallahu fikum. Nah, ini di sini beliau sholat 7 rakaat. Berdasarkan hadis Ummu Salamah, yang semua ini yang meriwayatkan siapa? Istri si Nabi. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisab'in aw bi khamsin la yafsilu bainahunna bi taslimin wala kalam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat witir 7 rakaat atau 5 rakaat. Tidak memisahkan di antara rakaat-rakaat ini dengan salam dan tidak pula dengan ucapan. Tidak berbicara. Makanya belum gugur salatnya. Terus 7 sardan kemudian salam. Nah, ini barakallahu fikum, ini sifat witir beliau. Berarti boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7. Bagaimana seandainya kita jadikan 2, 2, 2 kemudian 1? Boleh. Dibawakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Salatut Tarawih. Beliau Imam Al-Albani memiliki kitab Salat Tarawih. Di mana ini tebal. Salat Tarawih ini beliau ringkas dalam Qiyam, Risalah Qiyam Ramadan. Beliau membawakan di sana bagaimana tata cara sholat tarawih, bagaimana tata cara sholat malamnya Nabi. Nah, dibawakan yang mungkin jarang ya. Di antara kaifiyah tersebut, kana yusolli beliau sholat yakni 11 rakaat. Maka di antara caranya, beliau sholat yakni pada rokat ke-8 tasyahud awal, pada rokat ke-9 tasyahud akhir, kemudian salam. Ini sholat malamnya ya. Kemudian setelah itu ditambah 2 rokaat dengan duduk, 11 rokaat. Yang 9 rokaat seperti ini hanya dikurangi pada rokaat pada rokaat yang barakallahu fikum, yakni ke-6 beliau tasyahud awal, kemudian pada rokaat ke-7 tasyahud akhir, kemudian ditambah 2 rokaat dengan duduk. Nah, ini salah satu kaifiyah sholat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun antum amalkan nanti kalau antum sudah membaca risalah ini, ya, risalah qiyam atau risalah syahri Ramadan, ya, supaya nanti antum kalau ditanya ini pertanggungjawaban saya dengan riwayat-riwayat yang dibawakan Syekh Al-Albani yang sahihah ini di sini. Nah, ini barakallahu fikum. Ini diantaranya. Nah, ini ikhwani fillah rahimakumullah. Sehingga beliau di sini menyatakan bahwasanya aqalluhu raka'atan wa aktsaruhu 11. Ini yang paling banyak diamalkan Nabi, yaitu 11 rakaat. Naam, wallahu a'lamu bissawab. Naam, barakallahu fikum. Ini tinggal waktunya insyaallah dalam pertemuan yang berikutnya insyaallah kita cukupkan sampai di sini karena sudah masuk ya waktu Isya. Sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada benarnya datang dari Allah Ta'ala semata. Kekeliruan dari kami pribadi, maka kami pun beristighfar, kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.